sehubungan dengan pengumuman bahwa akan dilaksanakan ta'lim 10 hari terakhir. Yang mana yang lebih afdal? Apakah kami i'tikaf di masjid atau mengikuti ta'lim di Istiqamah? Ya. Wallahu a'lam. Kalau mana yang lebih afdal? I'tikaf, ya, mengkhususkan diri pada 10 hari terakhir juga mulia. Bagi yang mampu melakukannya, dia telah mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Nah, maka yang ta'lim bagi yang tidak i'tikaf.